mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Taghiratus Sadidah ya. Ini di kitab saya halaman 184 ya, membahas tentang waktu sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu thalithatu al-maghrib. Lugotan waktu ghurubi. Wah, ini kayaknya sudah ini ya. Waktu ghurubi wahwa aksoru sholawati waktan. Ini kelihatannya sudah ini. Jadi ini tidak apa-apa ya. Waktuha yadhulu, jadi sholat maghrib adalah sholat yang waktunya paling singkat ya. Waktuha yadhulu biguru bikursi samsi. Waktu sholat maghrib masuk dengan tenggelamnya bundaran matahari. Wayahruju biguru bisyafaqil ahmar wahwal khumratu fil ufuk. Dan keluar di saat hilangnya mega ya, mega yang berwarna merah. Syafaqul ahmar, syafaqul ahmar artinya warna merah yang ada di kaki langit ya. Kaki langit itu ya kaki langit sesuai pandangan kita ya. Maksudnya ya langit bagian bawah ya. Kalau kita memandang langit di bagian timur atau barat itu kan ada bagian bawah ya. Walaupun semuanya ya atas mestinya. Auqatu shalatil maghribi sab'atun. Waktu salat maghrib ada 7. Yang pertama waktu fadilah min awal waqti biqadril istighali bi asbabi shalah. Yang pertama namanya waktu fadilah. Waktu fadilah ini dimulai dari permulaan waktu hingga kadar melakukan sebab-sebab sholat ya. Sebab-sebab sholat sudah dijelaskan dalam apa video sebelumnya. Yang kedua waktu ikhtiarin, nafsu waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar ini sama dengan waktu fadilah. Yang ketiga waktu jawas, bila karoha, nafsu waktu fadilah. Yang ketiga juga sama. Jadi waktu pertama, kedua, ketiga ini sama ya. Masuknya sama, keluarnya ya sama, bersamaan. Jadi satu waktu tapi memiliki 3 nama, 3 status. Yang keempat, waktu jawazin bikarohah minintihai waktil fadilah ila ayyabuka minal wakti kodrumaya sa'usolah. Yang keempat, waktu jawaz dengan kemakruhan ya, jawaz bikarohah. Dimulai dari selesainya waktu fadilah hingga menyisakan kadar yang masih mencukupi melakukan sholat. Yang kelima waktu hurmah di dalamnya bukanlah waktu kodrumaya sausolah. Namanya waktu hurmah yang kelima yaitu bila waktu hanya menyisakan kadar yang tidak bisa melakukan sholat ya. Maksudnya waktu itu tidak menyisakan tidak menyisakan waktu untuk melakukan sholat. Waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Yang keenam waktu udrin waktu lisa ikuluh ya. Waktu udur adalah waktu isya, ini jamak takhir ya. Yang ketujuh waktu darurah idza zalal mani'u wa baghiya minal waqti qadru ma yasau takbiratul ihram. Yang terakhir waktu darurah bila penghalang kesahan salat hilang dan waktu salat masih menyisakan waktu yang muat untuk melakukan takbiratul ihram. Si takbiratul ihram itu kan cuman berapa detik gitu. As-shalatur rabi'ah al isya. Salat yang keempat adalah salat isya. Wahya lugatan ismun li awalid dzalam. Wahya atwalu shalawati waqtan. Makna bahasa dari isya adalah nama permulaan gelap ya. Jadi awal kegelapan, kegelapan di malam hari itu. Salat isya ini adalah salat yang waktunya paling panjang. Waktuha yadhulu biguru bisyafaqil ahmar. Waktu salat isya masuk dengan dimulai dari tenggelamnya mega merah wayahruju bitulu ilfajr shodiqi dan berakhir dengan terbitnya fajar shodiq ya, fajar yang jujur, fajar yang kedua. Auqatu shalatil isya sab'atun. Waktu salat isya ada 7. Yang pertama waktu fadilah min awalil waqti biqadril istighali bi asbabi shalah. Waktu fadilah dimulai dari permulaan waktu dengan apa? Kadar melakukan sebab-sebab salat. Yang kedua waktu ikhtiar minin tihai waktil fadilah ilan tihai thulutil laylil awal. Waktu yang kedua waktu ikhtiar dimulai dari selesainya waktu fadilah, berakhirnya waktu fadilah hingga selesainya sepertiga malam yang pertama. Berarti kalau malam andai kata jam 6 hingga jam 6 ya, misalkan jam 6 hingga jam 6 maka waktu ini berakhir setelah jam 10. Karena semalam itu dibagi 3. Kemudian sepertiga yang pertama kalau sudah lewat itu berarti waktu ikhtiar sudah habis. Yang ketiga waktu jawazin bila karoha min nihayati thulutsil lailil awal ila thulutsil fajri. Waktu jawaz bila karoha dimulai dari berakhirnya sepertiga malam yang pertama hingga waktu isya habis ya. Waktu isya habis yaitu waktu terbitnya fajar. Sekarang halaman 187 di kitab saya ya, 187. Yang keempat waktu jawazin bikaroha min thulutsil fajril kadzibi ila ayyabuka minal waqti qadru ma yasau shalah. Yang keempat waktu jawaz bikaroha dimulai dari terbitnya fajar kadzib hingga menyisakan waktu yang masih cukup digunakan salat. Yang kelima waktu hurmah idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasau shalah. Waktu hurmah bila waktu tidak cukup melakukan salat. Yang keenam waktu udrin, waktu maghrib kulluhu, yaitu waktu salat maghrib ya untuk jamak takdim. Yang ketujuh waktu darurah, idza zalal mani'u wa baqi amnal waqti qadru ma yasau takbiratul ihram. Waktu darurah ini bila penghalang kesahan salat telah hilang dan masih menyisakan takbiratul ihram ya, masih menyisakan waktu yang cukup digunakan takbiratul ihram. Asyafaqu thalatha. Mega ya, mega itu ada tiga. Ahmar wa asfar wa abiyat. Ada mega berwarna merah, kuning dan putih. Bayun dabu ta'khiru salatil isya'i ila guru bisyafaqil abiyat wal asfar. Khurujan min khilafi man qal inna salatal isya yadkhul waqtuha bi guru bisyafaqil abiyat. Jadi mega itu yang keluar pertama merah ya. Jadi kuning dan putih ini keluarnya setelah merah. Jadi sholat isya disunahkan, diakhirkan hingga hilangnya mega putih dan kuning. Sebab supaya kita terhindar dari pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa sholat isya waktunya masuk dengan tenggelamnya mega putih ya. Ini dalam catatan kakinya disebutkan ulama ini adalah mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafiyah itu waktu isya masuknya setelah mega putih dan kuning hilang. As-shalatul khamisah as-subhu wa hiya lughatan ismun li awalin nahar wa tusamma shalatul fajri wa tu'tabaru jama'atuha afdhalul jama'at. Salat wajib yang terakhir, yang kelima adalah salat subuh. Makna subuh secara bahasa adalah nama permulaan siang hari ya, maksudnya pagi hari. Salat subuh dikatakan juga salat fajr. Dan jamaah sholat subuh itu jamaah yang paling utama dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Waktu hayat khulu bitulu'il fajri shodiq. Waktu masuknya sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar shodiq. Wa yakhruju bitulu'i juz'in min kursi syamsin. Dan keluar setelah terbitnya sebagian bundaran matahari. Jadi perbedaan tenggelam dan terbit itu perbedaannya ini ya. Kalau terbit itu harus semuanya, tapi kalau tenggelam itu cukup sebagian. Terbalik. Kalau tenggelam itu harus semuanya, kalau terbit cukup sebagian. Awqatu sholati subhi sittatun. Waktu sholat subuh ada 6. Yang pertama waktu fadilah min awari waqti biqadril istighali bi asbabi sholah. Waktu fadilah dari permulaan waktu dengan kadar melakukan sebab-sebab sholat. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar min awalil waqti ilal isfar wa huwa dhaun yumkinu kafihi antumayi zaman bikurbik. Yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu dimulai dari awal waktu hingga isfar. Isfar adalah cahaya, adanya cahaya yang memungkinkan kita membedakan siapa yang ada di samping kita. Jadi zaman dahulu kan belum ada penerangan, jadi kalau malam ya gelap. Jadi kalau sudah bisa membedakan siapa yang ada di samping kita, sudah bisa mengenal wajahnya, sudah terlihat, itu berarti namanya sudah isfar. Kalau sekarang ya malam hari pun masih terang karena penerangannya tidak seperti yang dulu ya. Yang ketiga, waktu jawazin bila karohah min awalil waqti ila thulu'il khumrah. Waktu jawaz bila karohah dimulai dari permulaan waktu hingga terbitnya khumrah warna merah atau mega merah ya. Merah yang di pagi hari ya, bukan merah yang waktu maghrib tadi. Yang keempat, ini halaman 187. Waktu jawaz bila karohah min tulu'il khumrah ila ayyab ka minal waqti qadru mayas au shalah. Waktu jawaz bi karohah dimulai dari terbitnya mega merah hingga waktu masih mencukupi melakukan sholat. Yang kelima, waktu hurmah idalam yabqa minal waqti qadru mayas au shalah. Waktu yang hanya menyisakan ayyabqa minal waqti qadru mayas au shalah. Ya benar ya. Bila waktu masih menyisakan masih cukup untuk digunakan sholat ya. Yang keenam, waktu darurah idza zalal mani'u wa baqiya minal waqti qadru mayas au takbiratul ihram. Waktu darurah adalah waktu di saat penghalang kesahan sholat hilang dan masih menyisakan untuk takbiratul ihram. Al-farqu bainal fajri shodiqi wal fajri kadhib. Perbedaan antara fajar kadhib dan fajar shodiq. Jadi fajar ada dua ya. Yang pertama, yantasiru dhu'uhu wa yasjad. Yakubu dhu'ahu dhulmah. Fajar shodiq itu cahayanya menyebar ya, menyebar ke samping dan semakin lama semakin terang. Kalau fajar kadhib semakin lama semakin gelap ya. Jadi terang kemudian setelah itu gelap lagi. Yang kedua, yakunu mu'taridan mustatiran minal janub ila simal. Yakunu mustatilan minas syirki ilal maghrib. Syarki ya, syarki wal ghorbi. Yang kedua, fajar shodiq itu fajar shodiq itu vertikal dari mana itu, dari selatan ke utara. Kalau fajar kadhib fajar shodiq itu horizontal ya, menyamping itu kan horizontal. Kalau fajar kadhib itu vertikal, mustatir itu ya ke atas, dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Jadi arahnya dari timur ke barat ke atas maksudnya. Kalau tempatnya kan sama-sama di langit bagian timur ya. Jadi kalau dari timur ke barat itu kan ke atas. Kalau dari selatan ke utara itu menyamping. Yang ketiga, yathulu bihi waktu sholat wa shaumu la yata'allaqu bihi hukmun. Kalau fajar shodiq itu menjadikan fajar shodiq merupakan awal waktu sholat ya, sholat subuh maksudnya, dan juga puasa. Kalau fajar kadhib tidak ada hubungan hukum apapun ya, tidak ada hubungan hukum apapun. Masailu min awqati sholat, beberapa masalah tentang waktu-waktu sholat. Yukrohu tasmiyatul maghribi isaan wa tasmiyatul isai atamatan linnahyi anhuma. Dimakruhkan menamai maghrib dengan nama isya dan menamai isya dengan nama atamah. Jadi maghrib dinamai isya atau isya dinamai atamah itu hukumnya makruh karena Nabi melarang keduanya. Wa yukrahu naumu qabla sholatil isya'i wa ba'da sholatis subhi wal asri wa yukrahu as-samaru bikalamin ba'dal isya'i illa fi khair. Dimakruhkan tidur sebelum sholat isya, setelah sholat subuh dan sholat asar, sebelum sholat isya, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, dan dimakruhkan begadang ya, begadang dengan maksudnya berbincang-bincang itu nongkrong setelah sholat isya dimakruhkan nongkrong, maksudnya bergadang dan ngomong-ngomong itu, kecuali kalau pembicaraannya kebaikan ya, kalau yang dibicarakan kebaikan. Jadi makruh sebenarnya ya. Halaman 188. Ini kalau beda halaman ya mohon maaf ya. Yang kedua, hukmuman madda sholata hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqti fihi tafsil. Hukum seorang yang memperlama sholatnya hingga ada sebagian sholat yang di luar waktu, ada sebagian sholat yang dilakukan di luar waktu. Jadi sholatnya sangat lama sehingga sebagian sholat ada di luar waktu. Itu hukumnya bagaimana? Hukumnya ditafsil, hukumnya diperinci. Yang pertama, tarotan ya buka minal wakti kodru maya sausolata bisunaniha fal maddu hilaful aula. Yang pertama, waktu sholat masih cukup untuk melakukan sholat beserta sunah-sunahnya. Dalam kondisi seperti ini, hukum memperpanjang sholat hilaful aula. Hilaful aula itu di bawah makruh, di atas mubah. Yang kedua, tarotan ya buka minal wakti kodru maya saufuru do sholati fakat fal maddu manduk. Lah ini malah sunnah ya. Kondisi kedua, waktu masih menyisakan kadar yang cukup melakukan kefarduan saja, maka hukum memperpanjang sholat ini sunnah. Nah, malah sunnah ya. Maksudnya yang pertama tadi kan waktunya lebih lama ya. Yang pertama kan masih muat untuk sholat dan sunahnya, hukumnya khilaful aula. Yang kedua, masih muat untuk fardu sholat saja. Itu malah sunah dipanjangkan. Yang ketiga, tarotan yabuko minal wakti kodruma la yasau furuduha falmaddu haram. Yang ketiga, waktu hanya menyisakan, untuk melakukan kefarduan sholat saja, memperpanjang sholat di saat itu hukumnya haram. Jadi kalau waktunya hanya cukup untuk melakukan fardu sholat ya tidak usah sunah, malah kalau diperpanjang malah haram. Yang ketiga, yatakunu sholatu adaan idza adraka rak'ah fil waqti sawa'un kana bi udrin aw bi ghairi udrin fa illam yudrik rak'ah fil waqti fatakunu qada'an. Kemudian ini status sholat qada dan fardu ya. Sholat berstatus fardu, qada dan ada ya. Sholat berstatus ada bila menemukan satu rakaat di dalam waktu, baik hal itu dikarenakan udzur atau tidak. Dan sholat berstatus qada bila tidak menemukan satu rakaat di dalam waktu. Jadi acuannya cuma satu rakaat ya. Tidak perlu seluruh rakaat. Ini cuman membahas status saja, ada atau qada, tidak membahas dosa atau tidak ya. Kalau dosa atau tidak tadi penjelasannya tadi. Yang keempat, afdhalul a'mali as-shalatu fi awwali waqtiha wa yahsulu bil istighali bi asbabi sholati min duhulil waqti. Ibadah atau amal yang paling utama adalah melakukan sholat di awal waktu, dan melakukan sholat di awal waktu itu bisa didapatkan dengan menyibukkan diri melakukan sebab-sebab sholat ya, dimulai dari awalnya waktu, dimulai dari masuknya waktu ya. Jadi setelah waktu masuk langsung melakukan sebab-sebab sholat. Kama qala sahibu sifat sifat yunda buta jilu sholat fil awal idza it awalal waqti bil asbabis taghal. Penjelasannya seperti tadi. Wa su'ila an nabi sallallahu alaihi wasallam an ahabbil a'mali ilallah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat ya. Ditanya terkait dengan apa amal yang paling disukai Allah, amal yang paling dicintai Allah. Jawaban Nabi, as-shalatu fi awali waqtiha, di awal waktu. Waqad warada awal waqti ridwanullah wa wasatuhu rahmatullah wal akhiruhu afwullah. Ada riwayat yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa sholat di awal waktu adalah ridho Allah ya. Sholat awal waktu itu ridho Allah, di tengah-tengah kasih sayang Allah, di akhir ampunan Allah. Fadlu awalil waqti ala akhirihi kafadril akhirati ala dunya. Keutamaan sholat awal waktu dibandingkan dengan akhir waktu itu seperti keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Jadi awal waktu diibaratkan akhirat, awal waktu disamakan akhirat, akhir waktu disamakan dunia. Wa inda buta khiru sholati an awalil waqti fi sab'in wa isrina surah. Disunahkan mengakhirkan sholat dari awal waktu di 27 penggambaran. Jadi ada 27 penggambaran yang mensunahkan mengakhirkan sholat ya, mengakhirkan sholat dari awal waktu. Jadi tidak selamanya sholat di awal waktu itu, ada juga sunah-sunah yang menuntut sholat di akhir waktu. Dzabituha idza kana ta'khiru min maslahati sholat fa yusanu ta'khiruha. 27 tadi ada standarnya ya. Standarnya adalah bila mengakhirkan sholat itu termasuk kebaikan sholat. Jadi mengakhirkan tapi demi kebaikan sholat itu hukumnya sunnah. Wa min hal ibradu bidduhri wa huwa ta'khiru sholati dzuhri an awwali waqtiha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza shaddal harru fa abridu bidduhri fa inna shiddatal harri min faihi jahannam. Yang pertama menunggu ya, menunggu agak apa ya, agak dingin maksudnya tidak terlalu panas ya. Saat sholat duhur itu disunahkan mengakhirkan dari awal waktu. Kalau memang sangat panas ya. Ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila waktu duhur sangat panas maka tunggulah hingga dingin. Tunggulah hingga tidak terlalu panas ya. Karena suhu yang sangat panas itu adalah apa? Faih itu lupa saya. Faihi jahannam. Sebentar ya, saya cari dulu. Lupa maknanya. Faih itu apa ya? Semacam apa ya? Kobaran api atau apa itu? Faih itu mana ya? Ini bisa langsung di skip ya, kalau saya cari kamus itu langsung di skip saja biar kuotanya tidak hilang sia-sia. Faih itu apa ya? Keluasan neraka jahanam. Kemudian syurutu sunniyatil ibradi khamsatun. Syarat sunnah ibrad ya, menunggu waktu agak dingin. Kok dingin itu terjemahnya kurang enak ya, dingin. Menunggu waktu agak dingin. Surutu sunniyatul ibradi khamsatun, syaratnya ada 5. Kama qala sahibus shofati jubat wa sunnal ibradu bi fi'li dhuhri li syiddatil hari bi kutril hari. Li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min bu'din khilafal jum'ati. Syarat 5 ini dijelaskan dalam nadzum jubat ya. Wahya antakunat sholatu dhuhron. Yang pertama sholatnya adalah sholat duhur. Yang kedua antakuna fi waqtil harri as-sayyifi. Yang kedua di musim panas. Yang ketiga antakuna fi kutrin harin. Yang ketiga berada di negara yang panas ya. Kalau Indonesia ini tidak termasuk ya. Indonesia ini sedang. Yang keempat antusola jamaah, salat berjamaah. Yang kelima ayaku namakan usolati ba'idan. Yang terakhir tempat salat jauh ya. Jadi kalau tempatnya dekat ya tidak ada kesunahan ini. Adarus sholati, halaman 190. Adarus sholati, beberapa udzur sholat. Arba'atun, annamu wa nisyan wal jam'u wal ikrah. Udzur sholat ada 4, yaitu tidur, lupa, jamak, dan juga terpaksa ya. Dipaksa, maksudnya dipaksa orang. Dipaksa tidak sholat ya. Amana adzari salati ay annahu la ya'tsamu man akhara salata an waqtiha bi ayyi udrin min hadhil a'dzar. Mana udzur salat adalah seseorang tidak berdosa mengakhirkan salat dari waktunya dengan salah satu dari udzur tadi. Jadi mengakhirkan dari salat itu tidak berdosa ya. Tapi harus diganti, harus qadha. Kama qala sahibu shofati jubat la udra fi tahiriha illa lisah au namin au lil jam'i au lil ikrah. Yang pertama an-naumu, tidur. Yakunu udran idza nama qabla dhuhulil waqti. Tidur menjadi udzur salat bila memang tidurnya dilakukan sebelum masuknya waktu. Wa ma idza nama ba'da dhuhulil waqti fala yu'tabaru udran illa idza kana min adatihi al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti. Aw sosikotan yukidhu qabla khurujil waqti. Kecuali ya, Jadi tidur sebelum masuk waktu sholat, tidur setelah masuk waktu sholat itu tidak tidak bisa menjadi uzur ya, tidak dianggap uzur. Kecuali bila yang bersangkutan memiliki kebiasaan bangun sebelum keluarnya waktu, atau berpesan kepada orang lain untuk membangunkan. Wa yusannu iqadhu mannama qabla dhuhulil waqti wa yajibu iqadhu mannama ba'da dhuhulil waqti. Disunahkan membangunkan orang yang tidur bila tidurnya sebelum masuknya waktu. Jadi dibangunkan untuk sholat ya. Disunah membangunkan sholat orang yang tidur sebelum masuknya waktu, dan wajib ya, wajib membangunkan orang yang tidur setelah masuknya waktu. Kalau tidurnya setelah masuknya waktu sholat, itu hukum membangunkannya wajib. Yang kedua, an-nisyan yukrahu yakunu udran idza kana sababuhu amran mubahan wa ma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dharu. Lupa sholat itu bisa menjadi udzur kalau memang disebabkan hal yang boleh ya, hal yang mubah yang boleh. Tapi kalau disebabkan hal yang makruh atau haram, maka ya lupa itu tidak bisa dianggap udzur. Yang ketiga, al-jam'u baina sholataini ay taqdimi sholat ay taqdimu sholati an waqtiha aw ta'khiruha anhu. Wa dzalika al-jam'i bainahu wa baina sholatin ukhra bisa bi safari aw marad awil matar. Yang ketiga, mengumpulkan antara dua sholat ya. Mengumpulkan maksudnya bisa melakukan sholat sebelum waktunya atau melakukan sholat setelah waktunya. Dan hal itu boleh dilakukan maksudnya mengumpulkan dua sholat itu boleh dilakukan dengan sebab perjalanan atau sakit atau sebab hujan. Jadi hujan itu ya termasuk sesuatu yang memperbolehkan jamak ya. Nanti akan dijelaskan nanti kalau sudah sampai di babnya. Yang keempat, al-ikrohu bi'ayi yukroha ala ikhroji sholati an waktiha fayu'daru fi dhalika idha tawafarat surutul ikroh. Yang keempat adalah dipaksa ya. Maksudnya dipaksa untuk mengeluarkan sholat dari waktunya, dipaksa tidak sholat saat waktunya. Tapi ikroh ini, paksaan ini bisa menjadi udzur kalau memenuhi syarat. Wa syurutul ikrohi arba'atun. Syarat ikroh ada empat. Yang pertama, kudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallub. Yang pertama, pemaksa mampu melakukan ancamannya. Yang memaksa dia mampu melakukan ancamannya. Mampu itu bisa karena kekuatan atau kekuasaan ya. Jadi kadang seseorang bisa menang dari orang lain itu kan sebabnya kalau tidak kekuasaan ya kekuatan. Kekuatan fisik atau kekuasaan jabatan. Yang kedua, ajizul mukroh andaf ima ukriha bihi biharobin awistigothah. Syarat yang kedua, orang yang dipaksa dia tidak mampu melawan atau tidak mampu menghindar, baik menghindar dengan berlari atau dengan meminta tolong. Yang ketiga, dzunul mukrah annahu inimtana'a fa'alal mukrihu ma khawwafahu bihi. Syarat yang ketiga, harus ada dugaan dari mukrah, harus ada dugaan dari orang yang dipaksa bahwa andai kata dia tidak melakukan paksaan itu, maka yang memaksa akan melakukan ancamannya. Yang keempat, alantakuna hunaka qarinatun tiar. Yang keempat, yang dilakukan mukroh orang yang dipaksa, yang dilakukan mukroh tidak ada tanda kehendak sendiri. Jadi melakukan paksaan, tapi tidak ada tanda kehendak sendiri. Tanda kehendak sendiri itu biasanya tolak ya. Kalau bab tolak itu misalkan dipaksa mentalak istrinya tiga, atau dipaksa mentalak istrinya satu, ternyata ditalak dua, itu berarti ada tanda dia kehendak sendiri melakukan tidak sesuai yang diperintahkan. Al-awqatul lati tahrumu fiha sholatu, waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat di dalamnya. Wabaduhum yu'abbiru bil-awqatul lati tukrohu fiha sholatu, ay tukrohu karohata tahrim. Jadi hukum sholat ini haram, tapi sebagian ulama mengungkapkan atau mengistilahkan dengan waktu yang makruh ya. Makruh melakukan sholat di dalamnya. Makruh ini tidak seperti makruh biasa, makruhnya makruh tahrim ya, makruh yang mendekati haram. Al-awqatul lati tahrumu fiha sholatu khamsatun, thalathatun muta'alliqun bizaman wa tsnani muta'alliqun bil fi'li. Waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat ada 5. 3 waktu berhubungan dengan waktu dan 2 waktu berhubungan dengan perbuatan sholat. Dengan sholat maksudnya dengan sholat ya. Al-awqatu thalathah. Al-ula, al-muta'alliqatu bizaman. 3 waktu yang pertama yang berhubungan dengan zaman adalah min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil aini al-mujarradah. Ay ma yusawi 16 ya. 16 daqiqah. Dimulai dari terbitnya matahari hingga matahari meninggi kadar 1 tombak ya, 1 tombak dalam pandangan kita, pandangan yang mujarrabah. Mujarrabah itu yang sudah teruji ya, sudah teruji. Waktu ini kira-kira 16 daqiqah. Daqiqah itu menit ya. Sebentar. Mestinya menit, kalau detik ya. Masa detik? 16 detik itu ya singkat sekali berarti. Daqiqah. Menit. Jadi kira-kira kurang lebih 16 menit. Li'anna rumha arba udarojat wa darojah arba udakoik. Qadra rumhin. Satu rumah itu 4 darojah. Satu darojah 4 menit. Ya. Satu darojah itu 4 menit. Darojah itu apa ya? Darojah itu ya... Apa darojah? 4 derajat. 1 derajatnya 4 menit. Sebentar, dalam munawir apa ya? Darajat itu kalau dalam munawir apa maknanya? Derajat. Kemudian yang kedua ministiwa isamsi hatta tazula wa muddatuhu qasiratun jiddan fayahrumu iqa'u sholati fiha. Jadi yang kedua adalah waktu istiwa ya, waktu matahari tepat berada di tengah langit hingga bergeser ke barat. Dan waktu ini sangat singkat, artinya di waktu yang singkat ini diharamkan melakukan takbiratul ihram ya. Jadi kalau waktu ini untuk sholat ya tidak muat, tidak cukup. Tapi kalau takbiratul ihram cukup. Halaman berikutnya, halaman 193. Al-istiwa'u antakuna samsu fi wasati sama. Istiwa adalah saat matahari berada di tengah langit. Wazawalu mairu samsi an wasati sama. Zawal adalah bergesernya matahari dari tengah langit. Yang ketiga minal isfirari hatta tagruba ay idasfarati samsu fawqa nahwi ru'usil jibalil aliyah. Yang ketiga setelah menguning ya hingga matahari tenggelam. Saat langit menguning hingga matahari tenggelam. Menguning itu maksudnya matahari menguning ya. Sinar matahari itu ada sinar matahari yang berwarna kuning yang berada di ujung gunung-gunung yang tinggi. Al-waqtanil akhrani al-muta'alliqani bil fi'li. Dua waktu yang terakhir adalah dua waktu yang berhubungan dengan sholat ya. Yang pertama ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu'a asyamsu. Setelah melakukan sholat subuh hingga matahari terbit. Yang kedua ba'da fi'li sholatil asri hatta taghrib asyamsu. Setelah melakukan sholat asar hingga matahari tenggelam. As-sholatul lati tahrumu fi hadil awqatil khamsah. Nau'ani. Sholat yang haram dilakukan di waktu-waktu ini, di lima waktu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama annafilatu dzatu sababi almutaakhir wa hiya sitatun. Yang pertama adalah sholat sunat yang memiliki sebab akhir, ya, sebabnya berada setelah sholat. Sholat sunat ini ada 6, yaitu sunatul ihram, sholat sunnah ihram, ya, ihram haji, sunatul istikharah. Ihram ini berarti kan sholat dulu baru ihram, ya, sebabnya setelah sholat. Istikharah juga sama. Maksudnya hasil dari istikharah ini kan setelah sholat. Sunatul khuruji minal manjil. Sholat sunnah keluar dari rumah. Sunnatul safar, sunnah perjalanan. Sunnatul qatli, sunnah membunuh. Wah, membunuh, ini membunuh atau dibunuh ini? Mungkin dibunuh mungkin ya. Maksudnya orang yang apa akan dieksekusi mati. Yang keenam sunnatul hajah. Ini yang kelima ini agak gimana ya? Sunnah keluar dari rumah. Oh, berarti sebelum keluar sholat dulu ya. Sebelum keluar rumah sholat dulu. Itu kan keluarnya setelah sholat. Berarti sebabnya ada setelah sholat. Yang kedua annafilatul mutlaqah, sholat sunnah mutlak. Wahya allati laisa laha sababun wala waqtun. Wa fi hukmiha sholatu tasbih wa nahwiha minas shalawati allati laisa laha sababun wala waqtun muayyanani. Yang kedua adalah sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu tertentu. Dan sholat yang hukumnya seperti ini adalah sholat tasbih, ya. Sholat tasbih dan sholat-sholat yang lain, yaitu sholat-sholat yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab tertentu. Wa yustasna min hadza tahrimi makanan wa zamanan. Dikecualikan dari keharaman ini. Ada beberapa yang dikecualikan dari keharaman ini. Pengecualiannya bisa dari sisi tempat atau bisa dari sisi waktunya. Yang pertama makanan, haramu Makkah ayil masjid wa ghairuh min hududil haram fatajuzu sholatu fihi fi ayyi waqtin. Yang pertama pengecualian tempat yaitu di haram Makkah, ya, tanah haram Makkah. Tanah haram Makkah ini mencakup masjid maupun di luar masjid. Yang penting masih berada di batasan Makkah, ya, tanah haram Makkah. Di tanah haram Makkah ini bebas melakukan sholat kapanpun. Jadi 5 waktu haram itu tidak berlaku di sini. Yang kedua zamanan minal istiwa hatta zawali yaumal jum'ah. Yang kedua di hari Jumat, ini terkait dengan waktu, ya, di saat istiwa. Jadi khusus di hari Jumat tidak ada haraman sholat di waktu istiwa. Kemudian halaman 196. Halaman 196. Wala yahrumu qadha'u sholati fi hadhil awqatil khamsah. Jadi yang diharamkan itu, yang diharamkan di waktu tadi adalah 2 sholat tadi, ya. Sholat sunnah mutlaqah atau sholat sunnah yang memiliki sabab setelah sholat. Yang sababnya ada setelah sholat. Jadi sholat qadha di waktu ini tidak apa-apa, tidak haram. Wa kadzalika annafilatu dzatu sababil mutaqaddim. Begitu pula sholat sunnah yang sebabnya sebelum sholat. Kasunatil wudu wa tahiyatul masjid. Seperti sunnah wudu dan sunnah tahiyah masjid. Sunnah wudu itu kan sebabnya wudu, ya. Wudu dulu baru sholat. Tahiyatul masjid juga sama, sebabnya masuk masjid. Masuk masjid dulu baru sholat. Awil mungkor ini kan sholatil khusuwi wal kusuf atau sunnah yang sebabnya bersama dengan sholat, yaitu seperti sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Ila idha qasada iqa as-sholati fi waqtil muharram fatahrumu. Jadi sholat-sholat ini hukumnya tidak haram dilaksanakan di waktu itu kecuali bila sengaja melakukannya di waktu itu. Kalau kesengaja memilih waktu itu berarti ya haram. Haramnya ya dari sisi kesengajaan itu. Hukum sholati waktu khutbatil jum'ah, hukum melakukan sholat di saat khutbah jum'at. Ida so'idal khutibu alal mimbari harumat as-sholatu bil ijma' ayyan kanat. Walau kanat kodohan alal fawri illa sunnat tahiyyat al masjid wajibu tahfifuha wa alajid fiha an rokaten. Di saat khutib sudah naik ke mimbar, haram melakukan sholat. Keharaman ini ulama sepakat. Sholat apapun itu, jadi tidak memperdulikan sholat apapun itu. walaupun sholat qadha yang harus dilakukan saat itu juga. Jadi sholat apapun haram dilakukan saat khatib sudah naik ke dalam ke atas mimbar, kecuali sunnah tahiyatul masjid ya. Sunnah tahiyatul masjid itu masih disunahkan di saat khatib sudah berada di mimbar, sudah naik ke mimbar. Namun sholat ini walaupun dikecualikan tapi harus cepat ya, harus cepat dan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Babu syuruti wujubi sholat, ini kita lanjutkan di setelahnya ya, insya Allah nanti dilanjutkan. Ini sudah di sini sudah azan asar, jadi waktunya jamaah ya. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan silahkan bertanya bila ada yang kurang memahamkan ya. Dari saya, wallahu a'lamu bis-shawabi.